Mitra bisnis, sebelum ini Quick Yanggi berpandangan, meski sektor finansial Indonesia seperti pasar modal memang sedang berbunga-bunga, namun Quick Yanggi juga berpandangan bahwa pasar modal lebih mirip kasino daripada institusi investasi. Alasannya, 70% dari investor di pasar modal adalah pemain asing yang hanya bertransaksi saham hanya berdasarkan selisih jual-beli tanpa memikirkan dividen atau faktor-faktor fundamental lainnya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, kalau kita melihat laporan keuangan emiten yang jelas memperlihatkan investasi mereka, seperti membangun pabrik dan belanja modal dengan dana hasil listing di bursa, apa pendapat Bapak? Nah, sekarang pabriknya itu harganya berapa? Kemudian kalau diverifikasi itu bahan bakunya berapa, nah, coba dihitung. Nanti kan jauh lebih kecil, terus kemudian ditanya, oh itu goodwill, itu namanya agio. Perusahaan itu kan tidak bisa dinilai dari net worth, dari aktiva dipotong pasiva, kan tidak. Perusahaan itu kan suatu organisasi yang mempunyai kemampuan membuat laba di kemudian hari. Itu harus dikapitalisir, harus dibayar sekarang. Ngitungnya gimana? Itu kan arbitrer sekali. Tapi Pak Quick, bukankah banyak emiten di bursa yang masih membagikan dividen? Loh memang, dividennya kan kecil sekali. Dividennya dibandingkan dengan harga bursa juga berapa persen? Kecil sekali, nggak ada artinya. Kemudian siapa yang main di pasar modal? 70% kan asing. Asing itu kan beli saham tidak untuk menikmati dividen. Itu kan tempat berjudi murni. Jadi ini ginilah. Kalau kita jual beli saham, murni gambling. Misalnya, saya jual beli saham, saya sama sekali nggak ngelihat perusahaan sama sekali. Sama sekali nggak ngerti, saya cuma ngomong sama broker. Apa sih ini? Ini Telkom ini terlampau rendah. Oke, beli aja, ngawur aja gitu. Nggak pernah rugi. Itu kasino, jadi kita kasino betulan, nggak ada urusan itu. Memangnya orang yang jual beli saham itu ngerti kondisi perusahaan? Nggak ngerti. Dia beli jual beli saham fluktuasi harga kok. Itu mereka tuh membaca saja. Saya bisa membaca, tapi saya nggak mau membaca. Buat apa? Nggak ada kaitannya kok. Tapi bukankah investor institusi punya pola investasi saham yang berbeda dengan investor retail yang mungkin seperti pandangan Bapak, mirip penjudi yang masuk kasino? Loh, seperti yang saya katakan, 70% kan asing yang main di bursa. Ya, mereka itu apa? Kan beli jual. Beli terus kemudian dijual kalau udah untung. Ini kan lagi ngambil untung semua, lagi profit taking. Saya ikut main kok di bursa, saya ikut. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.